Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan dua buku insyaallah. Yang pertama Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, dan yang kedua adalah Al-Fusul Fi Siratul Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Buku yang pertama Al-Aqidah At-Tahawiyah, pada pertemuan yang telah lewat Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahi doa-doa, demikian juga melaksanakan hajat-hajat makhluknya. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, wallahu ta'ala yastajibu da'awat wa yaqbil hajat. Disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran di banyak ayat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah termasuk bentuk ibadah. Doa itu adalah termasuk dari bentuk ibadah. Disebutkan dalam usul as-salasah bahwa doa muhul ibadah, doa itu adalah otak dari ibadah. Dan itu hadis yang dhaif. Tetapi di situ ada hadis yang sahih yang lainnya bahwa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dan doa terbagi memang dua, terbagi menjadi dua, yaitu doa masalah, doa yang menunjukkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa al ibadah, doa yang itu adalah ibadah. Dan doa masalah itu adalah termasuk dari doa ibadah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabahi kalian, menjawab doa-doa kalian. Demikian juga wa idza sa'alaka an ibadi anni, apabila hamba-hambaku, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa ini qoribun, sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah dekat. Ujibu da'wat ad-da'i, aku mengijabahi, menjawab doanya orang yang berdoa, idza da'ani, ketika dia itu berdoa kepadaku. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Is ketika menjelaskan ucapan Imam At-Tahawi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mengijabahi doa, demikian juga memenuhi keperluan-keperluan makhluknya. Waladhi alaihi aktsarul haqq minal muslimin wa sa'iri ahli milal wa ghairihim, dan yang ada pada kebanyakan makhluk, baik mereka orang-orang yang muslim ataupun semua dari berbagai agama. Demikian juga bahkan yang lainnya. Mereka semua meyakini, kebanyakannya mereka meyakini, anna doa min akwal asbab, doa itu adalah yang paling kuat dari sebab-sebab. Bijal bil manafi' wa daf'il madar, untuk mendapatkan manfaat-manfaat dan menghadapi atau menjauhi bahaya-bahaya. Mereka meyakini yang demikian, bahwa doa itu ada pengaruhnya, bahkan yang paling kuat dari sebab-sebab untuk bisa mendapatkan manfaat, demikian juga menjauhi bahaya. Waqad akhbara ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar bahwa semua orang-orang kafir itu, mereka orang kafir itu ya, bahkan mungkin kebanyakan ya, orang kafir itu ketika mendapatkan kesulitan pun berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dalam tempat yang banyak ya tentang orang-orang kafir itu, annahum idza masahum dar, apabila mereka itu mendapatkan bahaya, fil bahr, di lautan, da'ullah mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya ini demikian, orang-orang kafir bahkan mereka itu meyakini ketika dalam keadaan mau tenggelam, mereka itu berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kafir. Sebagaimana disebutkan bahwa ciri-ciri orang-orang musyrik dahulu itu dibandingkan orang musyrik sekarang itu, di antaranya orang musyrik dahulu itu lebih ringan. Dalam artian ketika mereka mendapatkan kesulitan, ketika mereka mendapatkan kesulitan itu berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surat Luqman, demikian juga yang lainnya. Fa idza masahu dzurru fil bahri dzalla man tad'una illa iyyah falamma najjam lal bari faminhum muqtasid. Ketika mereka itu mendapatkan kesulitan di bahar, di lautan, maka hilang semua yang mereka ibadahi. Hanya berdoa pada Allah ketika kesulitan itu. Tetapi ketika mereka dalam keadaan lapang sampai ke bumi, mereka kembali dalam keadaan ya ini bermaksiat. Adapun orang sekarang, disebutkan orang musyrik sekarang itu ketika dalam keadaan mau tenggelam pun meminta kepada wali-wali, bukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala malah. Kepada syekh ini dan itu, kepada wali fulan ini dan itu, apalagi ketika dalam keadaan lapang melakukan kesyirikan. Kalau orang dulu dalam keadaan sulit, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini disebutkan bahwa mereka kebanyakan makhluk itu meyakini bahwa doa itu adalah yang paling kuat untuk menjadi sebab mereka mendapatkan manfaat, demikian juga terjauhkan dari bahaya. Kemudian juga mereka menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan hamba-hambanya itu berdoa. Dan seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan beberapa hal. Sebutkan di halaman 716 ini. Ya ini, qad nadabullah ta'ala ila doa. Allah menganjurkan makhluknya itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi dzalika ma'an, dan di dalamnya itu ada makna-makna. Seorang hamba itu berdoa kepada Allah itu ada makna-makna, menunjukkan hamba itu ada kebutuhan kepada Allah. Ahaduha, di antaranya adalah al-wujud, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang berdoa itu menunjukkan bahwa dia meyakini di situ ada zat yang mengatur alam semesta, yang diharapkan untuk nanti mengabulkan apa yang diharapkan dari doanya tersebut. Ya, demikian. Fa inna man laisa bi mawjud la yuta. Kalau itu bukan suatu yang tidak ada, kalau itu suatu yang tidak ada, tidak akan didoani, tidak akan diminta. Otomatis kalau dia itu berdoa menunjukkan keyakinan dia adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang kedua, al-ghina, menunjukkan bahwa yang diminta itu adalah zat yang maha kaya. Fa innal faqir la yut'a. Sesungguhnya orang yang dia itu miskin atau suatu yang dia itu miskin, yang dia itu butuh, tidak mungkin untuk diminta. Demikian juga yang ketiga, bahwa seseorang yang dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bahkan kepada yang lainnya, mungkin ketika melakukan kesyirikan itu. Tapi di sini kita bicarakan adalah apabila seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan asam, menunjukkan bahwa yang dia minta itu adalah zat yang maha mendengar. Demikian juga yang keempat, al-karam, menunjukkan bahwa zat yang dia minta itu adalah dermawan. Fa'inal bakhil la yud'a, karena sesuatu yang dia itu bakhil, kikir, tidak mungkin akan diminta. Demikian juga yang kelima, ar-rahmah, menunjukkan bahwa yang dia minta itu adalah mempunyai rahmat. Punya rahmat, kasih sayang, karena sesuatu yang dia itu kasar, ya tidak mungkin kemudian diminta juga. Demikian juga berikutnya adalah al-qudrah, kemampuan. kemampuan untuk memberikan rahmat, demikian juga memberikan jawaban, demikian juga mendengar, demikian juga kaya. Ya, itu dimiliki oleh zat yang dia itu punya kemampuan. Demikian. Jadi seseorang yang dia itu berdoa, maka di situ mengandungi bahwa dia meyakini bahwa yang dia minta itu adalah ada, demikian juga mempunyai keluasan, demikian juga mendengar, demikian juga dermawan, demikian juga mempunyai rahmah dan mempunyai kemampuan. Kemudian dibicarakan juga, kita sudah singgung pada pertemuan telah lewat sedikit dari permasalahan kenapa seseorang itu kadang berdoa kemudian tidak dikabulkan atau tidak didapatkan atau tidak dia peroleh apa yang dia inginkan dari doa tersebut. Bagaimana ini ketika kemudian ada pertanyaan tersebut, padahal Allah menyebutkan dalam ayat tadi kita sebutkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku ijabahi, aku jawab. Demikian juga dari ayat-ayat yang lain menyebutkan tentang hal yang demikian. Tapi kemudian kadang-kadang orang mendapati kenyataan, bahkan mungkin diri kita sendiri berdoa ternyata tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Disampaikan di sini oleh Al-Imam Ibn Abil Iz ketika beliau menjelaskan syarah dari Aqidah Tahawiyah dengan tiga jawaban yang semuanya mudah untuk kita pahami. Wa huna su'alun ma'ruf, di situ ada pertanyaan yang dikenal. Ya, wa huwa anna minan nas man qad yas'alullah. Di antara manusia ada yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yu'ta syai'an, tidak diberikan sedikit pun. Ya, sebagian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan istri umpamanya, tidak dapat ternyata. Demikian juga di antara mereka berdoa kepada Allah ingin mendapatkan keturunan, tidak mendapatkan. Demikian. Yarzuqu may yasha'u inasa wa yarzuqu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukran aw inasa wa yaj'alu may yasha'u aqima. Demikian Allah sebutkan. Allah SWT memberikan rezeki, sebagian diberikan anak laki-laki, sebagian diberikan anak perempuan, sebagian au yuzawwijuhum dzukran aw inasa, kembar laki dan perempuan, atau mungkin perempuan-perempuan atau laki-laki. Demikian juga wa yaj'alu aqima, sebagian aqim, tidak mempunyai anak. Ya, demikian. Itu adalah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana ini? Ya, di sini ada pertanyaan sebagai manusia, yakni dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diberi sedikit pun. Au yu'ta ghaira ma sa'ala, atau diberikan selain yang dia minta. Dia minta diberikan rezeki umpamanya satu hari berapa ribu. Ternyata cuma diberikan mungkin 50 ribu. Pindah kerjaan lagi 50 ribu juga. Bekerja yang lain juga 50 ribu juga, memang seperti itu. Bagaimana ini untuk menjawab pertanyaan ini? Dan itu kita kadang dapati hal-hal yang demikian, meminta kepada Allah kadang-kadang tidak diberikan sedikit pun. Demikian juga kadang-kadang diberikan selain yang kita minta. Wa qad ujiba anhu bi ajwibah, dan telah dijawab di sini dengan jawaban-jawaban. Fiha salasah ajwibah muhaqqaqah. Di situ ada tiga jawaban yang pasti, yang mudah untuk kita pahami. Ya, ini pertanyaannya bisa ditulis. Kenapa sebagian manusia berdoa pada Allah tetapi tidak diberikan, atau diberikan sesuatu yang tidak dia minta? Jawabannya ada tiga. Yang pertama, yang kita sudah sebutkan, yaitu apa? Ana ijabata doa as-su'al a'am min ito'. Ini soal. Ya. Jawaban doa itu lebih umum dari pemberian yang diminta. Yani jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih umum daripada pertanyaan itu sendiri. Yakni jawaban yang lebih mudah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tiga jawaban terhadap doa. Allah memberikan tiga jawaban. Salah satu dari tiga jawaban dari doa tersebut. Yang pertama nanti kita sebutkan hadisnya, yaitu apa? Diberikan apa yang dia minta. Diberikan yang dia minta. Yang kedua, disimpan pahalanya di akhirat apabila tidak dikabulkan. ini tidak dikabulkan dan disimpan pahalanya di akhirat. Yang ketiga, dijauhkan dari dia itu, ya ini tidak dikabulkan, tetapi dijauhkan dari yang lebih berbahaya bagi dia. Allah tahu kalau dia itu dikabulkan, dia akan menjadi semakin jauh dari Allah SWT. Itu jawaban yang pertama. Yakni jawaban Allah SWT atau pengabulan Allah SWT itu lebih umum daripada pemberian. Jawaban Allah itu bisa berarti diberikan sesuai yang dia minta, atau tidak diberikan sama sekali tapi pahalanya tersimpan di akhirat, atau dia diberi, ya, atau dia dijauhkan dari sesuatu yang berbahaya apabila dia diberikan. Itu jawaban yang kemarin kita sebutkan. Karena itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ibn Abi'is menyebutkan itu adalah riwayat Imam Muslim dan tidak ada, menunjukkan kadang sebagian ulama itu luput atau lupa atau salah di antara ini. Beliau menyebutkan bahwa hadis itu adalah dari hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Ternyata tidak ada. Ya, tidak ada, tetapi riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Apa hadisnya? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin yad'ullah bidakwatin." Tidaklah seseorang yang dia itu berdoa pada Allah dengan doa laisa fiha ismun, tidak doa yang dosa. Bukan suatu doa yang di situ ada unsur dosa. Wala qati'ah rahim, demikian juga tidak memotong atau memutuskan tali silaturahmi. Jadi kalau doanya itu bukan doa kemaksiatan, demikian juga bukan doa yang dia itu memutuskan tali silaturahmi, ya seperti itu. Illa a'tahu biha ihda salas isol, kecuali Allah memberikan tiga, salah satu dari tiga perkara. Tidaklah seorang hamba yang berdoa pada Allah yang tidak ada kemaksiatan dan tidak memutuskan tali silaturahmi kecuali diberikan salah satu dari tiga. Apa itu salah satu dari tiga? Tadi kita sebutkan. Imma yu'ajjila lahu da'watahu, mungkin dikabulkan doanya. Ini Nabi menyebutkan, sahih hadisnya. Disebutkan juga di dalam Sahih Musnad yang ditulis oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Ya, ini diberikan apa yang dia minta. Salah satunya dari tiga itu diberikan apa yang dia minta, benar-benar. Dia minta kepada Allah SWT diberikan umpamanya rezeki hari ini 100 ribu atau 200 ribu, ternyata dikabulkan oleh Allah SWT. Berdoa siang malam umpamanya ingin mempunyai rumah umpamanya, dapat umpamanya, atau mungkin bisa mendapat kontrakan umpamanya, dapat dia dengan harga yang murah. Ya, ini benar-benar dikabulkan sesuai yang dia minta, persis yang dia minta itu. Ini kemungkinan yang pertama. Au yudakhiru lahu minal khair mislah, atau disimpan dari kebaikan semisalnya. Yaitu apa? Disimpan pahalanya di akhirat diantaranya. Disimpan pahalanya untuk dia di akhirat. Kebaikan itu. Pokoknya berdoa saja sudah. Berdoa pada Allah SWT, kalau kemudian dikabulkan ya alhamdulillah, kalau tidak pun umpamanya Allah SWT Maha Rahmah daripada diri kita sendiri, ya, itu adalah termasuk apa? Pahala. Dengan sekedar berdoa saja itu adalah pahala yang akan kita dapatkan nanti, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ibadah. Yang ketiga, au yasrifa anhu minasyarr mislaha, atau dipalingkan dari dia itu kejelekan misliha, semisalnya. Dijauhkan kejelekan yang semisalnya. Dia meminta umpamanya bisa pergi ke tempat itu. Ternyata sebelum sampai ke tempat itu bannya bocor, tidak jadi berangkat. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak yang kita tidak tahu, entah mungkin di sana nanti kita mendapatkan yakni bahaya dan semisalnya. Jadi dipalingkan dari dia kejelekan yang semisalnya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Qalu ya Rasulullah, idzan nuksir, wahai Rasulullah, kalau demikian semuanya baik ya tiga ini. Kita akan banyak berdoa, nuksir. Banyak kita akan banyak berdoa. Kalau semuanya ternyata bagus, dikabulkan atau disimpan pahalanya atau itu kemudian dipalingkan kejelekan yang semisalnya. Kalau seperti itu kita berdoa saja yang banyak wahai Rasulullah." Qala, maka Nabi mengatakan, "Allahu aksar." Allah lebih banyak lagi pemberiannya, lebih banyak. Kamu minta tidak akan berkurang apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua, jawaban yang bagus juga, ya. Beliau mengatakan di situ, kalau kita perhatikan, ini dari pertanyaan tadi kita sebutkan. Kadang-kadang orang berdoa ternyata tidak dapat yang dia minta sama sekali, tidak dapat, atau kadang diberikan selain yang dia minta. Jawaban yang kedua, kalau kita perhatikan ayat tadi ya, ya, bahwa yang Allah janjikan apa? Ijabah. Ijabah itu apa? Jawaban. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku jawab kalian. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ijabah itu lebih umum daripada pemberian. Kesimpulannya itu jawaban yang kedua ini. Ya, jawaban yang kedua adalah anal ayah la tatadamman atiyata su'al mutlaqan. Jawabannya adalah ayat tadi tidak menunjukkan pemberian. Pemberian permintaan secara mutlak. Ayat tadi itu tidak Allah menanggung pemberian secara mutlak. Jawabannya apa? Astajib lakum. Niscaya aku akan ijabahi, jawab kalian. Niscaya aku akan jawab kalian. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala. Yani ayat tidak menunjukkan apa akan diberi secara mutlak, tidak. Iya enggak? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku ijabahi. Aku akan jawab. Berarti ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak mengandung pemberian dari permintaan itu mutlakon secara mutlak. Wa innama tadammanat ijabata da'i. Ternyata mengandung secara mutlaknya apa? Jawaban bagi orang yang berdoa. Demikian. Ini kalau diartikan berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan beri, salah arti seperti itu. Karena apa? Di situ disebutkan astajib lakum. Aku ijabahi, aku jawab untuk kalian. Jadi pemberiannya itu tidak disebutkan di ayat ini, tetapi yang dikandungi adalah Allah akan mengijabahi, akan menjawab. Wa da'iyam minasail, dan orang yang berdoa itu lebih umum daripada meminta. Berdoa itu lebih umum daripada sekedar meminta. Sebagaimana tadi kita sebutkan, di situ ada doa masalah. Kita minta pada Allah diberikan ini dan itu doa masalah. Jenis doa yang kedua itu apa? Doa ibadah. Salat itu doa ibadah. Demikian disebutkan oleh para ulama. Ya, doa sendiri itu adalah ibadah. Doa seorang ketika minta Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Demikian juga yang lainnya, salat dan sebagainya. Wa ijabatu da'iyam min ita'i sa'il. Jelas. Jawaban untuk orang yang berdoa itu lebih umum daripada pemberian orang yang meminta. Ini jawaban beliau. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, selain tadi Al-Qur'an, demikian juga hadis menyebutkan hadis yang masyhur sekali. Hadis muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah, seseorang yang minta kepada Allah sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana di situ disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailah, Allah turun. Rabb kita itu turun setiap malam ila samai dunia. Di langitnya dunia. Langit ada 7 lapis. Yang paling dekat dengan bumi namanya langit dunia itu. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabahi. Jawabannya seperti itu, jelas hadis muttafaqun alaih. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabahi, aku akan jawab. Man yas'aluni fa'tihi. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Ya kan? Ini masuk kepada yang tadi. Umum berarti. Ya, ini umum. Jadi yang pertama umum, kemudian dikhususkan lebih, dikhususkan lagi. Man yastaghfiruni, man yastaghfirni fa'afir lahu. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Lebih khusus lagi dari sekedar meminta. Jadi semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada bahwa ijabah itu lebih umum daripada pemberian. Fa farraqa baina da'i wasail, ya, maka dibedakan di sini ada dari orang yang berdoa dan orang yang meminta. Wa bainal ijabah wal i'ta', perbedaan antara diberikan jawaban dan pemberian. Ini jawaban yang kedua. Ya, sangat masuk akal sekali. Ya. Jadi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tersebut. Perbedaan antara Allah akan ijabahi, akan menjawab, dan perbedaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Tenang jadi, tidak ada suudzon kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka tidak ada sama sekali. Ya, kadang-kadang seseorang taunya itu aku tidak diberi. Ya. Ternyata kalau kita mungkin memahami setelah dalam perjalanan hidup kita, coba kalau umpamanya dulu aku ingin menikah dengan ini dan itu umpamanya. Kalau terjadi mungkin wala alam akan menjadi ini dan itu. Demikian juga kalau kita dulu ingin untuk masuk ke ini dan itu, sekolah dulu umpamanya. Bagaimana kalau umpamanya kita bisa masuk situ? Mungkin nanti ya ini kita tidak mampu untuk istiqomah dan sebagainya, atau bekerja ini dan itu umpamanya. Ya. Jadi ternyata kadang kita memahami Allah SWT lebih rahmat daripada diri kita. Memalingkan dari diri kita itu sesuatu yang itu ternyata membahayakan pada diri kita. Ini jawaban yang kedua tadi. Jawaban yang ketiga juga, ya, dari apa? Dari pertanyaan bahwa sebagian manusia itu meminta kepada Allah tapi tidak diberi sama sekali, atau diberikan sesuatu yang tidak dia minta. Jawaban yang ketiga adalah al-jawabu salis anna doa sababu muqtadin linail matlub. Doa itu sebab untuk mendapatkan yang dia minta. Yang ketiga, ini gampangannya adalah apa? Seseorang itu kalau ingin dia berdoa dikabulkan harus memenuhi syarat dan harus larangannya itu ditinggalkan. Itu kadang kita juga luput. Inginnya dikabulkan doa saja, ternyata tidak menjaga makanan, tidak meminta dengan sangat, inginnya langsung dapat, ya, inginnya instan, inginnya cepat, berdoa langsung dikabulkan, ya kan? Atau ternyata makannya bukan makanan yang halal, Allah musta'an, ya, terus minta kepada Allah untuk diberikan rezeki yang halal. Demikian juga yang lainnya dari sebab-sebab. Ya pokoknya seseorang kadang terpenting, aku tidak dikabulkan, aku tidak dikabulkan, dengan tidak memperhatikan diri dia sendiri bahwa doa itu bisa dikabulkan dengan syarat-syarat. Demikian juga harus di situ ada apa? Ada larangan-larangan yang harus dia buang, harus dia tinggalkan. Ini kesimpulan jawaban yang ketiga. Ana doa sababun. Doa itu adalah sebab. Muqtadin linail matlub, untuk mendapatkan apa yang dia minta. Wa sabab lahu syurut. Sebab itu mempunyai syarat-syarat. Doa itu sebab untuk mendapatkan dia inginkan. Dan sebab itu ada syarat-syaratnya, harus dipenuhi juga. Bagaimana ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah apa? Yani miftah itu kunci. Kuncinya surga itu kalimat la ilaha illallah. Seorang kadang memahami dari hadis itu pokoknya ucapan la ilaha illallah tanpa melaksanakan kesyukuran-kesyukuran sih, demikian juga perintah yang lain dengan alasan itu kan kunci surga. Para ulama menjelaskan tidak ada miftah, maafi miftah ilallahu asnan. Tidak ada kunci kecuali ada asnan, ada gigi-giginya itu. Ya coba kita membuka suatu tempat di situ, ini sebuah pintu umpamanya, yang dia itu kuncinya cuma bulat saja, ya, tidak ada, bukan namanya kunci itu. Ya setiap kunci itu dia punya asnan, punya gigi-gigi itu, itulah yang kadang sulit. Kadang sama-sama kunci dimasukkan tidak bisa, sampai malah patah di dalam atau rusak. Jadi di sini harus diperhatikan bahwa doa itu sebab, dan sebab itu perlu syarat-syarat yang harus dia penuhi. Wa mani mawani, demikian juga halangan-halangan yang harus dia tinggalkan. Sebab dia mempunyai syarat-syarat dan ada penghalang-penghalang. Fa idza hasalat syurutuh, apabila didapatkan syaratnya, wa intafat mawani, halangannya itu hilang, hasalal matlub, didapatkan yang dia inginkan. Ini kesimpulannya. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya apa? Fal atiyah wa ta'awudat warruqa, doa-doa, kemudian juga ta'awudat, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini kita minta perlindungan. Warruqa, demikian juga bacaan-bacaan untuk orang yang sakit, ya, supaya sembuh. Bin man silati silah, seperti senjata. Doa itu seperti senjata, ya, ini diantara syarat. Apakah langsung kemudian senjata bisa bermanfaat? Tidak, ada rinciannya. Yaitu apa? Doa itu seperti senjata. Wasilah bidori bihi la bihi di fakot. Lihat perhatikan berikutnya. Senjata itu perlu orang yang memukul. Senjata tajam sekali mamanya, atau mungkin laras panjang atau yang lainnya, senjata modern itu diletakkan saja, tidak ada yang memukulkan, tidak mungkin bisa bekerja. Jadi senjata itu dengan pelakunya harus la bihadihi fakot, tidak dengan tajamnya saja, tajamnya atau mungkin ya ini tepat kesasaran itu saja, tidak. Perlu orang yang memukulnya. Itu pun juga ada syarat yang lain. Pamatakan silah-silahan taman, maka kapanpun senjata itu senjata yang bagus. Wasaid sa'id dan kawian, demikian juga lengannya itu lengan yang kuat, benar-benar membawanya. Bawa pedang ternyata dia tidak bisa mengangkatnya umpamanya. Sebutkan pedangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini pedang yang kuat. Demikian juga Nabi waktu itu, kita ketika beliau menyebutkan pedang waktu itu dan kemudian diambil oleh Abu Dujanah, demikian disebutkan dengan syarat dia benar-benar bisa melaksanakan dari apa? Dari konsekuensi pedang tersebut. Maka di sini apa? Kalau senjatanya senjata yang benar-benar bagus, demikian juga lengannya itu lengan yang kuat, demikian juga wa mahalu qabilan, demikian juga tempat yang dia akan mau lukai itu atau dia sasarkan itu menerimanya. Wal mani mafqud, dan penghalangnya hilang. Kita sudah senjatanya kuat, tangannya juga kuat, senjatanya tajam, umpamanya pedangnya, tetapi memukul batu, ya sama saja, tidak ada gunanya. Ya, jadi tempatnya yang kena itu memang tepat. Demikian juga kalau zaman dulu umpamanya apa, yang dipukulkan ini pas di bagian apa, bagian leher umpamanya. Bukan yang dipukulkan bagian kaki, kaki saja ya, luka kakinya saja. Tapi kalau bagian yang mematikan ya itu berbahaya. Jadi demikian. Jadi di situ harus apa, dalam doa itu memenuhi syarat-syarat, demikian juga penghalang-penghalangnya itu dia tinggalkan. Ini demikian jawaban yang ketiga yang beliau sebutkan tentang apa, tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Bahwa di antara manusia ada yang dia itu minta kepada Allah tapi tidak diberikan, atau diberikan sesuatu yang tidak dia minta. Ini kesimpulannya tadi, ini sudah kita sebutkan. Kemudian juga di sini beliau menyebutkan ucapan yang masyhur. Disebutkan itu juga disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Minhajus Sunnah, demikian juga buku-buku beliau yang lain. Tentang apa? Tentang masalah seseorang kalau dia itu cuma mengandalkan sebab. Ya, mengandalkan sebab saja. Minum obat, setelah dia sembuh mengatakan obat inilah yang menyembuhkan. Atau mencari rezeki, setelah dapat rezeki dia mengatakan kerjaku inilah yang kemudian aku bisa mendapatkan ini dan itu. Demikian juga kemandian yang dia miliki. Ya, ini mengandalkan sebab secara mutlak, itu adalah syirik. Tidak melakukan sebab juga, seorang tidak melakukan sebab, tidak pergi keluar untuk mencari rezeki, duduk di rumah saja, ya tidak melakukan sebab sama sekali. Demikian juga mau tidak mau menikah sama sekali dengan dia, punya keinginan untuk punya anak, meninggalkan sebab sama sekali. Maka ini juga, ya ini merusak syariat. Ya ini menyepelekan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini oleh beliau, oleh Imam Ibn Abil Is, kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, ya ini al-iltifat ila asbab syirkun. Ya ini menggantungkan diri, iktimat kepada sebab itu syirik. Menggantungkan kepada sebab itu syirik. Wa tarkil asbab qadhun fi syariah. Dan meninggalkan sebab itu berarti menyepelekan syariat. Merusak syariat. Ya, mengejek syariat. Gitu. Lalu bagaimana yang bagus? Ya, seseorang melakukan sebab dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian menyandarkan kepada sebab mutlak. Kemampuan dia, kepandian dia, kecerdasan dia mutlak. Ya, itu adalah salah, itu syirik. Atau ya ini sama sekali tidak melakukan sebab, itu berarti meremehkan syariat. Itu yang terkenal diucapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-iltifat ilal asbab atau i'timad ilal asbab syirkun. Wa tarkil asbab, meninggalkan sebab itu adalah qadhun fi syariah. Menyepelekan syariat, merendahkan syariat. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab. Sehingga di sini beliau menggunakan lafaz yang hampir mirip Al-Imam Ibnu Abdul Is, wa mimma yanbaghi ayyulam, dan yang pantas untuk kita ketahui, maqalahu ta'ifatun minal ulama, apa yang diucapkan oleh sekelompok dari ulama, ucapan benar, ucapan yang bagus. Dan sering kita sebutkan bahwa Ibnu Abdul Is banyak beliau mendapatkan manfaat, bahkan hurufnya itu persis beliau mengambil dari buku-bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah 18 tahun duduk di hadapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi beliau tidak menyebutkan walaupun satu huruf dalam syarah Aqidah Tahawiyah, syarah yang paling bagus demikian disebutkan dari Aqidah Tahawiyah itu. Ya, ini menyebutkan ya ini berkata guru kami Ibnu Qayyim, atau berkata yakni Ibnu Taimiyah, tidak sama sekali. Karena disebutkan waktu zaman itu orang sudah tidak suka pada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, tidak suka, karena tidak sukanya itu akhirnya tidak mau sebagian ulama itu menisbahkan. Dan itu sesuatu yang boleh saja, walaupun yang bagus itu menisbahkan manfaat atau ucapan itu kepada orang yang mengucapkan. Seakan-akan ini hasil karyaku, atau ini adalah dari ucapanku, dari demikian-demikian, padahal dia ngambil dari orang lain. Tetapi kadang ditinggalkan hal yang demikian, apa? Karena ada manfaat lebih bagus. Bagaimana sering kita menyebutkan, ya, di daerah India itu. Waktu itu orang kalau sudah mendengar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung mengatakan Wahabi, langsung ditinggalkan. Demikian juga di Indonesia sekarang, ya. Apalagi ada medsos dan sebagainya tersebar menjelek-jelekkan. Pokoknya kalau sudah tahu bukunya apa, Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau demikian-demikian, pas sudah Wahabi, ditinggalkan langsung. Dulu ada itu di India, dihapus itu Kitab Tauhid, judul dari pengarangnya itu. Ya, ini pengarangnya ditulis, dihapus atau sebagian menulis ya ini Syekh At-Tamimi saja, tidak disebutkan Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata di antara mereka membacanya kemudian tersadarkan, oh bagus sekali buku ini. Siapa yang menulis? Saya Muhammad bin Abdul Wahab. Tertekun dia, oh ini Wahabi ternyata. Tapi ternyata apa? Dia sudah masuk dulu, yang dibawakan itu bagus dengan dalil yang tidak terbantahkan dan sebagainya. Akhirnya dia menerimanya. Ya demikian, kadang seorang dai, ya, seorang yang menyampaikan dakwah itu atau menulis buku, ya kan? Bukan berarti dia ingin kemudian tidak menyebutkan orang yang mengucapkan, ini bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya. Karena di antara orang demikian, sudah enggak suka dulu Wahabi dan sebagainya atau Salafi Wahabi dan sebagainya. Sehingga orang lari. Ya, kemudian tidak disebutkan nama penulisnya atau dituliskan dengan nama yang tidak dikenal umpamanya, tapi isinya tetap mereka tahu itu adalah dari Kitab Tauhid atau yang semisalnya. Jadi di dalam syarah Aqidah Tauhidiyah ini Ibn Abil Iz itu kadang menukilkan dengan suatu lafaz yang persis ada di dalam bukunya Ibn Qayyim atau lafaz yang persis yang ada pada bukunya Syaikh Ibn Taimiyah, dan beliau tidak menyebutkan karena waktu itu banyak orang membenci kedua orang tersebut. Dan yang pantas untuk diketahui maqalahu, apa yang diucapkan oleh sebagian ulama bahwa yaitu apa, ana iltifat ila asbab syirkun fi tauhid, iltifat menoleh atau bersandar dengan sebab itu syirik. Wa mahul asbab, dan meninggalkan sebab, antakuna asbaban, untuk menjadi sebab itu naqsun fil aql, kekurangan dalam akal dia. Ya, secara akal saja bagaimana orang mau punya anak kemudian tidak mau menikah, bagaimana dia punya anak? Secara akal orang kan menertawakan dia, ya, tidak menempuh sebab kok ingin mendapatkan anak, ya kan? Wal i'rad anil asbab bil kulliyah, dan meninggalkan sebab secara total, qadhun fi syar', ini menjelekkan syariat, membatalkan syariat, merusak syariat, karena kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengambil sebab. Demikian. Jadi demikian sebutkan. Kemudian disebutkan bahwa sebab itu ada dua, ya mungkin bisa ditulis, yakni al-iltifat ila al-asbab durban, yakni menoleh kepada sebab atau bersandar kepada sebab, bukan bersandar, yakni melakukan sebab. Melakukan sebab itu ada dua, atau menoleh, menoleh atau memperhatikan kepada sebab itu ada dua. Yang pertama, yang dia itu bersandar secara mutlak, tenang dengan sebab saja. Inilah yang dimaksud di sini. Ya, benar-benar dia itu bersandar kepada sebab. Aku sembuh karena obat ini. Padahal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan obat tersebut, dengan obat yang kita minum atau yang semisalnya. Yani ayat tamida 'alaiha wa yatma'in ilaih. Jadi dia bersandar kepada sebab itu dan merasa tenang dengannya. Wa yaqtaqid annaha bidatiha muhasilah lil maqsud, dan meyakini bahwa sebab itulah yang menghasilkan maksud dia. Meyakini sebab ini mutlak yang menghasilkan apa yang dia inginkan. Wa dzalika ka syarbu adawa, seperti orang yang meminum obat. Fayadunnuhu almarid annahu bi mufradihi kafin. Orang yang sakit meyakini itu saja cukup, yakni meyakini obat itu saja yang menyembuhkan. Bi kusuli sifa fa hadza syirkun. Dia meyakini itu saja yang bisa menimbulkan kesembuhan. Ini adalah syirik. Nabi Ibrahim sendiri saja beliau mengatakan, yakni wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Tulisan ini dalam Shofat itu kadang di rumah sakit Islam ditulis itu. Ya, ucapannya benar. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Ya. Demikian. Ini yang dia itu memang bersandar mutlak kepada sebab. Yang kedua adalah ayat tafita ilaiha iltifat imtisal wa qiyami biha. Menoleh kepada sebab untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kita tadi sebutkan juga. Ya, dia melakukan sebab itu karena Allah merintahkan. Ya, bahkan disebutkan itu wa idza ramaita. Ya. apabila engkau melempar, ya. Ini diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melempar. Demikian juga ayat-ayat yang lain untuk melakukan sebab. Wa ma romaita itu romaita walakin Allah roma. Tidaklah engkau yang melempar. Ketika engkau melempar, tetap disebutkan di situ apa? Melempar. Tetap melakukan sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketepatan itu adalah walakin Allah roma. Tapi Allah yang menepatkan. Ya, Nabi tetap disebutkan di situ melempar, melakukan sebab untuk bisa kemudian melukai lawan dan sebagainya. Nah, jadi menoleh kepada sebab yang kedua, inilah yang dianjurkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa adaul haq al-ubudiyah fiha, melaksanakan hak penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inzaluha manasilha, meletakkannya pada tempatnya. Fa hadha haqqun, maka ini adalah benar. Adapun kemudian seseorang yang dia itu meninggalkan sebab sama sekali, kalau tadi kan bicarakan dia bersandar kepada sebab atau menoleh kepada sebab, ada dua, yang kedua tadi yang diperbolehkan. Kemudian meninggalkan sebab secara keseluruhan, meninggalkan sebab secara keseluruhan, maka ini adalah tidak masuk akal sama sekali, ya, menunjukkan akalnya kurang juga. Bagaimana demikian? Kalau kemudian meninggalkan sebab itu secara mutlak, itu adalah merusak syariat atau mungkin menyepelekan syariat, karena di situ Allah menyebutkan, ya, di dalam surat, di dalam Al-Qur'an, wa walladzi yursilu riyah busran baina yaday rahmatih hatta idza qala sahaban siqal suknahu siqalan suknahu li baladin mayyitin fa anzalna bil ma fa arajna bihi min kulli samarat. Ini sebab yang dia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di situ Allah Subhanahu wa taala itu yang mengirimkan angin, kemudian apa, kemudian awan menjadi berat, kemudian turun hujan yang turun di baladin mayit, negeri yang dia itu mati. Kemudian turun air, maka kami keluarkan di situ buah-buahan. Di sini menunjukkan bahwa sebab ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara sebab itu ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala murni. Ya, maka ini adalah asbab kauniyah, sebab yang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berarti kemudian rezeki sama sekali itu datang dari apa yang kita lakukan, tidak. Air hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang dari situ bisa bercocok tanam, bukan kemurnian kemampuan dia sama sekali, tidak. Kalau tidak ada air, tidak bisa kemudian tumbuh tanaman tersebut. Dan ada sebab yang dia itu sebab syariah. Seperti apa? Yahdi bihillah manitaba ridwanahu subla salam. Ya, itu sebab syariah ad-diniyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mengikuti, ya, untuk mendapatkan keridhaannya, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian tentang kalimat tadi, bahwa seorang yang dia itu menyandarkan diri kepada sebab, maka itu termasuk syirik. Dan seorang yang meninggalkan sebab sama sekali, maka hal yang demikian itu menunjukkan kekurangan akal dia, demikian juga termasuk mengejek syariat, demikian juga merusak syariat tersebut. Salah sampai di sini, kita akan baca buku berikutnya. Ini Sirah An-Nabawiyah.